Bukan, enggak. Jadi syar'i itu apa? Syar'i itu disyariatkan. Dan yang disyariatkan, kalau dijalankan sesuai dengan petunjuk, pasti berkah. Maksudnya begitu. Tadi kita katakan, orang punya uang, dibelikan tanah, gitu, untuk investasi, gitu ya. Apakah itu syar'i? Itu enggak syar'i. Itu tidak syar'i. Yang syar'i itu yang ada tuntunannya di dalam Islam itu diputar supaya berkah. Haram apa enggak? Yang dibahas bukan haram apa enggak. Boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Semua yang tidak dilarang itu boleh. Urusan dunia, semua yang tidak dilarang itu boleh. Tapi perlu dipahami bahwa berkaitan dengan ekonomi dunia seperti ini, umat Islam selalu ditekan. Usaha-usaha besar menguntungkan umumnya orang kafir yang jumlahnya sedikit. Mayoritas muslim selalu dijadikan objek yang dibawa. Bagaimana supaya umat Islam ini tidak bergantung kepada mereka dan hidupnya menjadi lebih berkah, lebih makmur. Nah, itu yang kita bahas. Disimpan itu tidak berkah. Lebih-lebih usaha orang-orang yang seperti itu menyarankan orang kecil punya uang simpan. Punya uang 100 ribu tabungkan. Punya uang ini tabungkan kan gitu. Sampai di pendidikan dasar SMP SMA itu ada buku tabungan. Nah, nanti setelah kumpul ditabungkan ke bank, ke BRI ke gitu. Nah, itu bukan petunjuk di dalam Islam. Petunjuk di dalam Islam bagaimana? Kalau punya uang sedikit, diputar. Nanti kalau diputar, si A dapat manfaat, si B dapat manfaat, si C dapat manfaat, yang punya uang pun dapat manfaat. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Bukan berarti punya uang dibelikan tanah karena itu investasi yang menguntungkan, bukan berarti itu tidak boleh. Tapi bukan itu yang berkah. Bukan itu yang berkah. Kalau masalahnya boleh, semua yang tidak dilarang di dalam bab urusan dunia itu boleh. Itu boleh. Adapun yang disyariatkan itu pasti lebih baik. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an menunjukkan disyariatkan. Nah, yang disyariatkan kalau dijalankan itu nanti akan jadi baik. Maksudnya begitu. Nah.